satu rahim. Namun kini kita saling mendendam, itu semua karena faham. Sirik dan lidah dan mendera, fitnah memfitnah. Semoga akan